Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dalam kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah minal ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita dalam kelanjutan kajian dari poin yang ke 52 ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan tepatnya kita dalam faedah yang keenam. Faedah yang keenam, atau kita tidak mengapa mengulangi faedah yang kelima untuk melanjutkan kepada faedah yang keenam. Qala rahimahullahu ta'ala: الفائدة الخامسة وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له. Atau كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن الذكر وثناء wa bihadza awwala qawlahu ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika ay syarafun wa rif'atun liman tadhakkara bihi wastaqama 'alaihi. Faedah yang kelima, yaitu siapa yang menegakkan Al-Qur'an, tentunya penegakannya dengan pengamalan, dengan mendakwakannya, wa tadzakara, dan dia menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pengingat untuknya, maka Al-Qur'an ini rif'alahu wa syarafan wa fakhra. Al-Quran ini akan mengangkat dia, meninggikan posisinya dan menjadikan dia orang yang baik penyebutannya dan penyebutannya. atau dia dari orang yang terpuji, hal ini karena tafsir qaulahu ta'ala innahu ladzikrun laka wa liqaumika ay syarafun, yaitu awwala tafsir ta'wilnya innahu ladzikrun laka ay syarafun laka wa rif'atun laka ay liman tadzakkara bihi wastaqama 'alaihi, yaitu Al-Qur'an ini la dzikrun, akan mengangkat, kalau dikatakan dzikr di sini syaraf, mengangkat, meninggikan rif'ah laka kepadamu wahai nabi, wali qaumika dan kepada kaummu, ai liman tadzakkara bihi, yaitu kepada siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pengingat, wastaqama alaihi, dan dia berpegang teguh, terhadap Al-Qur'an istaqama, berpegang teguh, ataupun mengamalkan dan mendakwakannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya, dan anak-anakku para penuntut ilmu, tentunya siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya, sandarannya, dia amalkan, dia dakwakan, dia ajarkan, maka semua itu telah datang nas pengutamaan terhadap siapa yang mengamalkannya, siapa yang mendakwakannya, siapa yang mengajarkannya. Itu telah datang nas tentang pemuliaan terhadap mereka tadi dengan sendiri-sendiri. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Itu satu nas. Nas yang lain, sehingga kalau dikatakan ahlul Quran itu ahlullah, orang yang berpegang teguh membaca, mempelajari, mengamalkan, mendakwakan, menghafalkan, ahlul Quran itu ahlullah, dia adalah kekasihnya Allah, maka itu sudah sebagai suatu rif'ah, sebagai suatu pengangkatan posisi derajat dari Allah. Dia dikatakan ahlullah, ahlul Quran ahlullah. Karenanya beruntunglah mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang menegakkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mempraktekkan, mendakwakan, menghafalkan. Dia tentunya akan diangkat posisinya dan derajatnya di sisi Allah, dan pasti akan baik penyebutannya di tengah-tengah manusia. Pasti akan baik penyebutannya di tengah-tengah manusia. Karenanya kita yang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tentunya bersyukur kepada Allah dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit karena banyak orang tidak seperti itu. Sedikit yang mendapatkan anugerah dan taufik dia mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran atau apa yang dikandung oleh Al-Quran, dia mendapatkan Al-Quran, itu sedikit. Banyak yang bahkan tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya, tidak menelaahnya, tidak mengajarkannya, tidak mendakwakannya. Maka bersyukurlah kita yang tentunya telah Allah pilih kita mempelajari Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalimat dzikra ini disebutkan dengan ayat yang lain, inna ladzik innahu ladzikrun laka wa liqaumika, yaitu sebuah pengangkatan, sebuah pemosisian Allah terhadap hambanya dengan posisi yang tinggi karena dia mengamalkan dan dia menegakkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya, dan ini nasihat bagi para penuntut ilmu, jangan bermalas-malasan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Seorang diangkat derajatnya semakin tinggi sesuai dengan juhudnya, kerja kerasnya, upaya yang sungguh-sungguhnya mempelajari, membaca, menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisah. Faedah yang kelima. Inna tadhakkura bi ghairihi ghairu mufid wala majdin ala sahibihi naf'a. لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. Lil-istighraq wal-umum. Kata beliau rahimahullah, faedah yang keenam dengan ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna tadhakkur bighairihi ghairu mufid. Menjadikan peringatan dengan selain Al-Quran itu tidak berfaedah atau tidak memberikan faedah, tidak membawa, mengantarkan pelakunya mendapatkan manfaat. Kenapa demikian? Dikarenakan apabila telah pasti bahwa Al-Quran ini adalah untuk pengingatan, madah, media sebagai media pengingat, pengingat kepada seorang li jami'il manafi', terhadap seluruh manfaat yang bisa dia dapatkan. Ulima, maka diketahui apa yang menyelisihi bahkan melawan Al-Quran, maka tentunya dia itu menyelisihi sifat Al-Quran tersebut. Oleh karena itu di sini Allah mendatangkan alif dan lam yang berfaedah untuk keumuman. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra, kalimat alif lam adz-dzikra, wa inna lahu lahafidhun, kalimatnya adz-dzikra alif lam. Telah pasti bahwa Al-Quran menjadi media pengingat bagi hamba-hamba Allah, atau Al-Quran itu adalah kalamullah, kitabullah, yang akan menjadi pengingat hamba-hamba Allah. Dan membawa mereka kepada semua manfaat. Membawa mereka kepada semua manfaat. Sehingga mereka mesti merasa cukup dengan Al-Quran. Mereka mesti merasa puas dengan Al-Quran. Siapa yang menjadikan selain Al-Quran itu sebagai bentuk pengingat, petunjuk, tentunya dia tidak akan mendapatkan manfaat. Dia tidak akan mendapatkan faedah. Karena dia telah mengambil selain daripada Al-Quran. Karenanya, jangan mengambil selain dari Al-Quran. Pegangilah, ambillah Al-Quran yang nanti akan membimbingmu mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat. Tidak satu, tidak dua, tapi banyak manfaat, banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang dia melihat selain dari Al-Quran untuk membimbingnya, mengingatkannya, maka ini tidak berfaedah. Kalaupun apa yang dia jadikan bimbingan itu mungkin menurut sebagian orang baik, tapi itu tidak dibimbing oleh Al-Quran. Suatu yang menyelisihi Al-Quran, maka tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat. Karena sudah pasti apa yang menyelisihi sifat Al-Quran tidak akan memberi manfaat. Tidak akan memberi manfaat. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya suatu yang dibimbing oleh Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran membimbing untuk kita berpegang dengan apa yang datang dari Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Tapi yang selainnya tidak ada keterangan. Karena itu kitab yang tidak dibimbing oleh Al-Quran, karena tidak berisikan nas, tidak berisikan petunjuk, atau buku-buku, atau apa saja yang menyelisihi bimbingan Al-Quran, tidak dibimbing oleh Al-Quran, tidak akan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, pengingat bagimu yang akan membawamu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. As-sabi'ah, yang ketujuh. Qala rahimahullah, annahu ata bima yuafiqul aql as-sahih. Annahu ata bima yuafiqu al-aql as-sahih wal fitra al-mustaqimah. Falaysa fihi syai'un mukhalif wala munaqid lil mahsus. Wala mu'akis lil-qiyas as-sahih. Wala mudad lil-adli wal-qisti wal-mizan wal-haq. Lianna Allah sammahu dhikra. Kata beliau rahimahullah, faedah yang ketujuh, annahu ata bima yuafiq al-aql. Al-Quran ini datang, Allah datangkan Al-Quran ini cocok sesuai dengan akal yang sehat, akal yang selamat, sesuai dengan fitrah yang lurus. Jadi Allah datangkan Al-Quran ini tidak ada yang menyelisihi akal dan tidak ada yang menyelisih fitrah. Maka siapa yang mengatakan akal tidak bisa menerima Al-Quran, akalnya sakit. Siapa yang mengatakan Al-Quran ini tidak cocok dengan fitrah manusia, fitrahnya yang sakit. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu bahkan datang sesuai dan cocok dengan akal yang sehat, akal yang lurus, dan fitrah yang selamat, atau akal yang selamat dan fitrah yang lurus. Karena ada yang mengatakan ini Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman. Ya, Anda yang tidak sesuai dengan zaman, Anda, pikiran Anda itu rusak, akal Anda rusak. Tidak sesuai dengan nalar, ya nalar Anda yang bengkok, bukan Al-Quran. Bagaimana kok rusak, bagaimana kok bengkok, datangnya dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan oleh beliau di sini, menerangkan ayat, falaysa fihi syai' mukhalif, tidak ada di dalam Al-Quran yang menyelisihi akal dan fitrah. Tidak ada yang melawan terhadap al-mahsus, apa yang dirasakan oleh panca indera. Dan tidak ada yang menyelisihi kias yang sahih. Tidak pula melawan bertentangan dengan keadilan, tidak pula dengan timbangan yang benar, tidak pula bertentangan dengan al-haq, kebenaran itu sendiri. Li'anna Allah samahu dzikra, dikarenakan karena itu Allah menamakan Al-Qur'an ini dzikra. Li'anna Allah samahu dzikra. Wa dzikru huwa alladhi yudzakkirul ibad. Sementara dzikru itu sendiri dialah yang memberi peringatan kepada hamba-hamba, kepada hamba-hamba Allah. Ma taqarrara min fitarihim as-salima wa uqulihim sahiha. Dialah yang membimbing, mengingatkan hamba-hamba Allah, dan kalimat zikir itu dialah yang membimbing dan mengingatkan hamba-hamba Allah apa yang telah pasti dan ditetapkan oleh fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Ya kalau namanya zikru lantas menyelisih, ya bukan zikru namanya. Ma taqarrara min fitarihim as-salima wa uqulihim sahiha, apa yang pasti dan ditetapkan dari akal dan fitrah yang sehat maupun lurus, minal haqqi, dari kebenaran, wal hathi alal khairi, memotivasi terhadap kebenaran, wan nahyi anisyarr, atau memotivasi terhadap kebaikan dan melarang, mencegah dari kejelekan. Fahuwa mudzakkirun lahum ma'arafuhu mujmala. Al-Quran merupakan mudzakkir, pemberi peringatan terhadap mereka dari apa yang mereka ketahui secara global. Walam yahtadu ila katsirin min tafasilihi, yang mereka tidak mendapatkan petunjuk kalau tidak diberitahu oleh Al-Qur'an terhadap kebanyakan dari masalah-masalah yang terperinci. Fabihi tazdadul uqul, dan dengan Al-Qur'an akal ini akan bertambah baik, akal ini akan bertambah sehat. Wa tatafattaq al-adhan, dan akan membuka pikiran seseorang, membuka cakrawala berpikir seseorang. Siapa yang belajar Al-Quran, dia menelaah Al-Quran, dia jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, pengingat, dialah orang yang cerdas. Akan terbuka padanya berbagai ilmu. Gak ada itu orang belajar Al-Quran tambah bodoh. Gak ada orang yang belajar Al-Quran tambah apa? Tambah bodoh, tidak ada. Orang yang belajar Al-Quran ini tambah cerdas, tambah pandai, tambah jeli. Jeli dalam berpikir, jeli dalam berpandangan. Karena dia belajar Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai pengingat. Dia belajar, dia menelaah. Wa tadhkul fitar, kata beliau. Dan Al-Quran ini akan watadakku al fitar, dan akan menjadi pelurus pembersih fitrahnya atau fitrahnya. Saya ulangi tadi, fabihi tadadu al-uqul wa tatafattaqu al-adhan wa tadhqul fitar. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadzal makna kitab muwafaqa aqlu as-sari linnaqli as-sahi, dan bagi al-Imam Ibnu Taimiyah sesuai dengan makna tadi beliau menulis kitab yang berjudul kesesuaian akal yang sahih, akal yang lurus dengan nas yang sahih, yaitu tentunya nas di sini adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Al-Quran akan menjadikan seorang bertambah pinter, bertambah cerdas, bertambah jeli. Tidak ada yang bertentangan dengan akalnya dan fitrahnya. Tidak ada yang bertentangan dengan akal seseorang dan fitrah seseorang. Bahkan membimbing akal dan fitrahnya menjadi lebih baik. Ya subhanallah. Ini faedah yang ketujuh dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kalimat adzikra. Demikian kita dibawa kepada banyak keterangan yang tentunya membimbing kita kepada pengenalan terhadap Al-Quran. Kan mungkin kita hanya tadi mengenal Allah yang menurunkan adzikru. Adzikru itu apa? Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan apa? Al-Quran. Kan kita cuma tahu itu. Dan kami yang menjaganya. Ternyata kalimat dzikra dalam Al-Quran itu demikian keterangannya tadi. Dari faedah yang pertama, faedah yang kedua, faedah yang ketiga, sampai faedah yang ketujuh. Ini menunjukkan kayanya Al-Quran dengan ilmu. Satu kata bisa menjadi banyak keterangan. Bagaimana dengan seluruh Al-Quran? Karena itu sudah kita sebutkan, para mufasir mereka menafsirkan, mencoba untuk menerangkan Al-Quran dengan tafsir. Tidak sejilid, dua jilid, tapi berjilid-jilid. Bahkan dengan satu ayat, beberapa halaman tebal. Karena banyaknya ilmu yang didapatkan di dalam Al-Quran dan luasnya ilmu apa yang ada dalam Al-Quran. Wajar kalau tadi disebutkan siapa yang mempelajari Al-Quran akan naik posisinya, naik derajatnya, akan dipuji, akan disanjung. Ketika dia mempelajari, mengamalkan, karena dia mempelajari apa yang menjadi intinya ilmu, pusatnya ilmu, yaitu Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang belajar Al-Quran, dia tidak dikenal dengan orang yang jelek. Enggak ada orang belajar Al-Quran itu jelek. Orang yang belajar Al-Quran dikenal orangnya bagus, lurus, dikenal orangnya bisa bergaul dengan manusia dengan baik, dengan mulia. Maka salah yang mengatakan orang belajar Al-Quran tambah jelek, atau belajar agama, semakin belajar agama tambah tidak karuan. Salah, salah besar. Itu karena dia tidak mengerti agama dan tidak mengerti apa yang dipelajari di dalam agama, yaitu Al-Quran. Orang yang belajar agama tambah baik. Maka kalau ada yang mengatakan belajar agama tambah jelek, itu salah. Salah dia dalam belajarnya. Orang belajar Al-Quran bertambah baik, bertambah mulia, bertambah lurus, karena dia mempelajari Al-Quran. Al-Quran tadi disebutkan beberapa poin. Tidak ada yang belajar Al-Quran itu nyeleneh, enggak ada. Karena Al-Quran tidak membimbing kepada kenyelenehan. Tidak ada yang belajar Al-Quran itu bengkok, karena Al-Quran tidak memberikan bimbingan kepada kebengkokan. Sehingga kalau ada yang seperti itu, berarti enggak benar belajarnya. Bukan Al-Qur'annya enggak benar, dia enggak benar, dia belum belajar dengan baik dan benar, atau dia tidak belajar. Wallahu a'lam bissawab. Al-thamina wa tasi'ah, faedah yang ke-8 dan ke-9. Anna Allah takaffala bihibdihi hala inzalihi, fala yumkin ayyukribahu syaitan fayughayiruhu wa yazidu fihi wa yankus au yakhtalit bighayrihi. Faedah yang ke-8 dan ke-9, bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab menjadi penjamin, bertanggung jawab menjadi penjamin bihifdhihi, terhadap penjagaan Al-Qur'an hala inzalihi, ketika diturunkan. Sehingga fala yumkin, tidak mungkin sama sekali asyaitan ayyukribahu fayughayirahu wa yazida fihi wa yankus wa yakhtalita bighairihi. Maka tidak mungkin syaitan mendekatinya kemudian mengganti Al-Quran, merubah, menambah Al-Quran atau mengurangi Al-Quran, atau mencampurkan Al-Quran dengan selainnya. Allah yang bertanggung jawab, yang memberi jaminan menjaga Al-Quran ketika diturunkannya, sehingga tidak ada yang berani macam-macam. Tidak ada yang berani macam-macam. Demikian setan tidak mungkin menambah, mengurangi, merubah, mengganti, mencampur, tidak mungkin. Ya jangankan setan, iblis, tokoh dan sesepuhnya setan tidak berani. Wallahu a'lam bissawab. Bal nazala bihil qawiyul amin Jibril ala qalbir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al qalbil zaki adzaki alladhi huwa akmalu qulubil khalqi ala al itlaq. Dan bahkan Al-Quran ini dibawa oleh Al-Qawiyul Amin. Allah turunkan Al-Quran ini dan dibawa oleh Al-Qawiyul Amin, yaitu Malaikat Jibril, malaikat yang sangat kuat dan terpercaya. Allah turunkan bersama Jibril, dibawa oleh Jibril ala qalbi ar-rasul, ditempatkan di kalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbul zaki wadzaki, ada dua penyebutan zaki wadzaki, yaitu kalbu yang bersih dan cerdas. Yaitu kalbunya Rasulullah tidak tercampuri dengan suatu yang kotor. Karena kalbu Rasulullah untuk penerimaan wahyu. Demikian kalbu Rasulullah, kalbu seorang yang Allah anugerahkan kecerdasan. Sehingga Al-Quran menempati tempat yang baik yang sempurna yang Allah inginkan ketika Allah turunkan dari sisinya yang dibawa oleh siapa? Jibril. Ditempatkan di kalbu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun menyampaikan wahyu. Beliau pun menyampaikan wahyu, mengajarkan wahyu. Alladhi huwa akmalu qulubil khalqi alal itlaq. Yang kalbu beliau ini, kalbunya Nabi, itu adalah akmalul qulub. Kalbu yang paling sempurna di antara kalbu-kalbu makhluk secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya jangan khawatir dengan Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah dan selamanya terjaga mulai dari awal sampai akhir, dan ditempatkan dengan tempat yang terjaga pula di kalbu nabinya, kemudian disampaikan sehingga betul-betul Al-Quran tidak akan berubah sedikit pun sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, tidak akan ada kekurangan, penambahan, perubahan, pencampuran sampai hari kiamat. Apa yang dulu datang dari wahyu Allah sampai kepada Rasulullah, itu juga yang ada pada waktu itu sampai hari ini, sampai hari kiamat nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu salat al-isya, kita cukupkan untuk sementara waktu beberapa faedah yang tertinggal, atau satu faedah yang tertinggal dan sambungan keterangan tadi kita akan ambil pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat dan memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.